Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbana wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazhira amma ba'd. Hayya ma'asyarul muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan masuki permasalahan yang ke-93 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh al-Islam. Berkata al-mu'allif rahimahullah, "Anna ta'assub al-insani li ta'ifatihi 'ala al-haqq wal-batil amrun la budda minhu 'indahum." Fa dzakara Allahu fihi ma dzakar. Pada permasalahan yang ke-93, mu'alif di sini menyebutkan bahwasanya mereka ahlul jahiliyah memiliki sifat at-ta'assubul mamqut, fanatisme terhadap sukunya, fanatisme terhadap golongannya. Sifat fanatisme yang dimiliki oleh mereka ahlul jahiliyah yang membawa mereka untuk kemudian membela kelompoknya dan membela siapa saja yang satu suku, satu marga, satu kelompok dengan mereka tanpa melihat apakah orang yang mereka bela ini adalah seorang yang benar atau seorang yang keliru. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya apabila ada satu orang dari satu suku mereka ahlil jahiliyah ada yang berselisihan dengan suku yang lain, maka masing-masing suku tersebut membela orang yang satu suku dengannya, membela sesuai dengan sukunya. Mungkin kurang lebihnya hampir mirip dengan kasus yang pada sebagian keadaan terjadi di negeri kita ini. Sebagian mengistilahkan tawuran antar kampung, antar desa, antar kelompok dan yang semisalnya. Awalnya hanya sekedar perselisihan yang terjadi dengan antara dua orang. Kebetulan satu orang tersebut berasal dari kampung seberang, satunya dari kampung seberangnya. Maka masing-masing kampung tersebut tentulah akan membela orang yang satu kampung dengan mereka tanpa melihat duduk permasalahan yang sebenarnya dan siapa yang salah serta siapa yang patut dibela oleh mereka. Ini kurang lebihnya ahli jahiliyah demikian. Dalam keadaan mereka pada waktu tersebut itu berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok itu berbangga dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat mereka orang-orang musyrikin jahiliyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di antaranya adalah firman-Nya, "Wa la takunu minal musyrikin." Min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti keadaan mereka orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama keyakinan mereka. Sehingga masing-masing suku punya berhalanya yang disanjung, dimuliakan oleh suku tersebut. menganggap bahwasanya berhala mereka adalah berhala yang paling baiknya. Suku yang lain juga demikian, memiliki berhala yang mereka agungkan. Dari sisi kepercayaan berbeda-beda, keyakinan agama mereka berkelompok-kelompok. Yang masing-masing kelompok tersebut Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok dengan apa yang mereka miliki itu berbangga, bergembira. Ini sifat ahli jahiliyah, memiliki sifat at-ta'assubul mamqut, fanatisme terhadap golongannya, kelompoknya, serta sukunya. Adapun al-Islam memandang bahwasanya yang namanya seseorang terlihat apakah dia berada di atas kebenaran ataukah tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam al-Islam. Ada aturan-aturannya yang dengannya akhirnya seorang dihukumi bahwasanya dia berada di atas kebenaran atau dia berada di atas kebatilan. Dan seorang yang berada di atas kebenaran adalah seorang yang wajib untuk kemudian dibela, wajib untuk kemudian dihargai, dihormati. Adapun seorang yang salah atau keliru atau berada di atas kebatilan, wajib untuk kemudian diperingatkan, tidak dibela. Dan prinsip yang seperti ini adalah prinsip yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang diistilahkan dengan al-qist atau al-adl. Seorang itu pertengahan di dalam menghukumi seseorang, atau adil tatkala menyikapi seseorang, sehingga ditimbang secara bijak, secara objektif, yang dengan timbangan-timbangan yang ada, aturan yang dengan timbangan-timbangan yang ada sesuai dengan aturan yang ada di dalam al-Islam, akan terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan ta'asubnya mereka ahli jahiliyah terhadap kelompoknya adalah satu kewajiban. Adalah satu kewajiban. Artinya satu suku wajib untuk kemudian membela orang yang satu suku dengannya. Kalau misalnya ada salah seorang di antara suku tersebut sedang terjadi perselisihan dengan suku yang lain, maka wajib bagi masing-masing suku tersebut untuk membela terhadap masing-masing dari orang yang sesuai dengan sukunya. Ini keadaan ahli jahiliyah. Pernah suatu ketika tatkala Nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan para sahabatnya sempat terjadi perselisihan. Awalnya antara beberapa orang dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar. Al-muhajirin dan al-ansar, kalau al-muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah, aslinya mereka berdomisili di kota Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Mereka diistilahkan sebagai kelompok al-muhajirin. Adapun al-ansar adalah notabene-nya penduduk kota Yasrib, penduduk kota Madinah, yang sebelum mereka orang-orang muhajirin dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke negeri mereka. Sehingga disebutkan dalam salah satu riwayat, pernah suatu ketika terjadi perselisihan antara muhajirin dan al-ansar. Kemudian dari perselisihan tersebut akhirnya masing-masing dari mereka terbawa untuk kemudian membela masing-masing dari sukunya. Akhirnya yang muhajirinnya mulai menyeru untuk kemudian yang muhajirin bersatu dan berkumpul serta membelanya. Ya lil muhajirin. Yang ansarnya juga demikian, ya lil ansar. Memanggil semua orang yang dari suku ansar untuk ikut membela. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam melihat kejadian seperti ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam mencelanya. dengan marah mengatakan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha munthinah. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah yang kalian serukan sementara saya berada di tengah-tengah kalian? Seruan jahiliyah adalah seruannya mereka orang Ansar untuk kemudian masing-masing dari suku Ansar membela pendapatnya. Orang Muhajirin juga demikian, yakni kembali ke makna at-ta'assub, kesukuan, sifat fanatisme. Nabi alaihi salatu wasallam menganggap dan mengategorikan seruan-seruan yang seperti ini adalah sebagai seruan-seruan jahiliyah. Karena keadaan masyarakat jahiliyah biasa yang demikian. Da'uha fa'inha muntinah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan pada akhir perkataannya, kalian tinggalkan seruan-seruan yang seperti ini, karena sesungguhnya yang demikian adalah sesuatu yang busuk. Yang busuk, tidak perlu dan tidaklah layak bagi seorang muslim untuk kemudian melakukannya. Sehingga dengan ini ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, Islam tidak membeda-bedakan antara warna kulit dan dari mana marganya serta sukunya dan seperti apa bahasa mereka yang dipandang oleh Islam, oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati dan amalan masing-masing mereka. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat ke fisik-fisik kalian, demikian pula rupa-rupa kalian, tapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Siapa di antara mereka yang paling banyak amalan solehnya dan paling bertakwa hati mereka kepada Allah, maka mereka adalah seorang yang mulia. Tidak melihat apakah dia berasal dari suku Arab ataukah bukan. Apakah dari marga ini ataukah marga yang lainnya. Karena itulah di dalam Al-Islam ada istilah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang terjalin di atas agama Al-Islam ataukah prinsip Al-Iman. Karena tatkala seorang muslim masuk ke dalam agama Al-Islam, diwajibkan untuk kemudian memuliakan seorang muslim, menghormati seorang muslim, membela seorang muslim. Kalau semisal mereka dalam keadaan lemah, maka terdapat syariat perintah untuk kemudian kita membantunya. Seluruhnya pada lingkupan Al-Islam dan Al-Iman. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, tidak melihat ke ras ataukah negara ataukah warna kulit. Karena dari sisi penampilan demikian pula bahasa dan fisik seseorang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang terlihat adalah amalan hatinya berupa iman. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah kalian Allah perintahkan untuk kemudian memperbaiki persaudaraan hubungan antara kalian. Sehingga di dalam Islam diharamkan seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya untuk saling menghibahi, saling menyebutkan aibnya, saling menghasad, saling memusuhi, at-tabaghud, saling memusuhi antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dan timbangan tolak ukur seseorang untuk dia dinyatakan sebagai seorang yang benar atau seorang yang salah adalah sesuai dengan timbangan yang diatur di dalam al-Islam, sehingga orang itu tidak dilihat dari sisi benar tidaknya dengan timbangan jabatannya, ataukah dari mana sukunya, ataukah apakah dia dari kalangan seorang yang terhormat nasabnya atau tidak. Tapi yang dilihat di dalam al-Islam adalah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam al-Islam, dan seorang wajib untuk kemudian menerapkan timbangan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Islam. Diriwayatkan pernah satu ketika ada salah seorang wanita dari suku Hamidiyah. Kalau suku Hamidiyah ini adalah suku yang terhormat pada masyarakat Arab di zaman jahiliyah, termasuk suku yang mulia. Orang-orangnya sudah pasti seorang yang terhormat, seorang yang mulia. Namun diceritakan dalam riwayat tersebut, pernah satu ketika di masa al-Islam ada salah seorang wanita dari suku tersebut melakukan pencurian. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wanita ini suka meminjam barang-barang perkakas, akan tetapi tidak mau mengembalikannya. Dihukumi sebagai pencurian, ya kan? Karena ketika ditanya dia tidak mengakuinya. Falhasil tatkala berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengkisas, menerapkan hukuman had. Hukuman had bagi seorang pencuri di dalam Islam adalah dengan memotong kedua tangannya. Itu hukuman yang ada di dalam al-Islam. Maka falhasil tatkala mereka orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya wanita ini dari suku Ghamidiyah yang mereka anggap sebagai suku yang terhormat, suku yang mulia, dihukumi oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena kasusnya, untuk kemudian diterapkan hukuman had dengan memotong kedua tangannya. Maka ributlah masyarakat Quraisy pada waktu tersebut. Mereka saling berbicara antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, mengupayakan agar kemudian ada salah seorang di antara mereka yang menyampaikan uzur kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak diterapkan hukuman had tersebut, karena itu adalah wanita yang mulia, yang terhormat di tengah mereka. Maka falhasil akhirnya mereka mengutus Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada masa jahiliyah dahulu, sebelum kenabian, Nabi alaihi salatu wassalam memiliki seorang budak yang bernama Zaid ibn al-Haritha radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sangat menyayangi Zaid ini. Saking sayangnya, pernah suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam berkeinginan dan menyatakan sumpahnya untuk kemudian menganggap bahwasanya Zaid ini sebagai putranya, yang kalau lah semisal belum meninggal maka dinyatakan sebagai ahli warisnya. Ini di masa jahiliyah. Maka turunlah firman, sehingga mereka, masyarakat jahiliyah dahulu, memanggil Zaid ini sebagai anaknya Muhammad, Zaid ibnu Muhammad, saking sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada Zaid ini. Sehingga turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi, hendaklah kalian memanggil masing-masing anak tersebut kepada nasab ayahnya, jangan kepada nasab selain dari ayahnya, yang demikian adalah lebih adil, lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Zaid ini meninggal dunia, maka memiliki seorang putra yang bernama Usamah. Dan Rasulullah SAW juga sangat mencintai Usamah ini. Mereka orang-orang musyrikin, para sahabat Nabi SAW mengutus Usamah ibn Zaid untuk meminta syafaat kepada Nabi SAW kepada seorang wanita Ghamidiyah. Diharapkan dengan kecintaan Rasul kepada Usamah, akhirnya diharapkan nantinya Rasul akan melunak dan bisa membatalkan hukuman hadnya. Meminta syafaat kepada seorang yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga tatkala mereka orang-orang musyrikin dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam membicarakan tentang kasus wanita ini, sebagian mereka mengatakan wa man yajtari'u alaihi illa Usamah ibn Zaid. Tidak ada yang berani untuk meminta syafaat terhadap wanita ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam selain Usamah ibn Zaid. Orang yang dicintai dari putra orang yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka tatkala beliau meminta mengajukan permohonan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka marahlah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasul menyatakan kepada Usamah bin Zaid, atashaffa'u fi haddi min hududillah. Apakah engkau ini wahai Usamah hendak memberikan syafaat kepada seseorang yang hukuman had Allah telah terkena kepada dirinya? Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Demi Allah, sesungguhnya sebab musabab umat-umat sebelum kalian adalah apabila ada salah seorang yang mulia melakukan pencurian, maka mereka tinggalkan, mereka biarkan. Namun apabila ada seorang yang lemah melakukan pencurian, maka mereka menerapkan hukuman had. Berarti timbangan tolak ukur seseorang benar atau tidaknya dikembalikan kepada nasabnya, kepada marganya. Ini kebiasaan ahli jahiliyah demikian. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, waimullah law kana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau semisal putri Nabi yang bernama Fatimah itu melakukan pencurian sebagaimana wanita tersebut, maka saya sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini mengajarkan seperti apa yang seharusnya dijadikan prinsip oleh seorang muslim di dalam menimbang seorang itu salah atau tidak. Itu bukan dilihat dari sisi kekeluargaan. Kalau semisal keluarganya, maka dianggap benar. Kalau semisal bukan keluarganya, maka akan dicela. Ini timbangan yang batil. Ini bukan termasuk dari prinsip keadilan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah, Allah perintahkan dalam ayat tersebut, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian melakukan perbuatan kezaliman kepada mereka. Terkadang seorang tatkala benci kepada seorang yang lain, maka terkadang dia salah di dalam berbuat. Ketika terjadi perselisihan, dia melakukan pembalasan melebihi batasannya karena sudah terlanjur emosi. Sudah terlanjur emosi. Ini dilarang oleh Allah dalam ayat tersebut. Janganlah disebabkan karena kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berlaku zalim kepada mereka sehingga tidak melakukan keadilan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Tapi berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya demikian lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, bila mana ada salah seorang di antara keluarga kita melakukan kesalahan, maka wajib bagi walinya untuk menyatakan bahwasanya dia adalah seorang yang bersalah. Jangan kemudian melindunginya. Jangan kemudian akhirnya menyampaikan beberapa uzur tujuannya adalah untuk membelanya. Jangan. Yang benar dikatakan benar, yang baik dikatakan baik, yang salah juga demikian. Ini sifat objektif, sifat timbangan keadilan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang tadi disebutkan tentang kisah wanita Ghamidiyah menyebutkan kalau lah semisal putri Nabi yang bernama Fatinah, Fatimah binti Muhammadin alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anha melakukan pencurian, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Tidak kemudian menganggap bahwasannya putri Nabi berarti terselamatkan dari hukuman had. Tidak kemudian menyebabkan bahwasannya putri Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila melakukan kesalahan berarti bebas. Tidak demikian. Sehingga prinsip keadilan adalah termasuk dari prinsip yang diwajibkan di dalam al-Islam dan termasuk prinsip Islam yang penerapannya dalam rangka menyelisihi keadaan ahli jahiliyah. Karena ahli jahiliyah menganggap bahwasanya yang benar adalah sesuai dengan sukunya, yang salah adalah yang berseberangan dengan sukunya, dengan kelompoknya. Karena itulah Allah perintahkan di dalam salah satu ayatnya untuk kemudian mengembalikan semua perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. In wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga itulah sebagai tolak ukur benar salahnya seorang adalah dikembalikan kepada Allah, maknanya adalah dikembalikan kepada Al-Quran. Dibuka ayat-ayatnya, dilihat apakah perbuatannya tersebut menyelisihi hukum yang ada dalam Al-Quran atau tidak. Dikembalikan kepada Rasul, maknanya adalah dikembalikan kepada sunnah hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dibuka kitab-kitab hadis dan dilihat apakah perkataannya, perbuatannya adalah perkataan-perbuatan yang batil atau tidak. Ini sampai jam berapa ini? Mana saya kul? Hah? Lewat 24:06. Ini yang seharusnya dijadikan prinsip oleh seorang muslim. Sehingga Islam itu ada undang-undangnya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian dari kalangan mereka, para ulama menyebutkan innal haqqa la yu'rafu birrijal walakin ar-rijala yu'rafu bil haqq. Sesungguhnya yang namanya kebenaran itu tidak dilihat dengan sosok pelakunya. Kalau orang ini yang melakukan berarti benar, karena dia tokoh. Kalau semisal orang ini yang melakukan berarti salah, karena dia dari hamba sahaya. Seperti mereka, masyarakat ahli jahiliyah, menganggap bahwasanya Islam adalah agama yang tercela karena kebanyakan pemeluknya adalah dari kalangan para ubad, para hamba sahaya, orang-orang yang lemah. Bilal ibni Rabah, Umar ibni Yasir dan keluarganya. Demikian pula Khabbab ibni al-Arad radhiyallahu taala anhum, yang kebanyakan mereka adalah dari kalangan para hamba sahaya. Adapun pemimpin-pemimpin Quraisy pada waktu itu adalah berada di atas agama kaumnya, berada di atas agama kesyirikan, sehingga mereka menjadikan tolak ukur standarisasi kebenaran adalah dengan sosok individu, bukan dilihat dari timbangan Al-Quran dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Walakinna rijala yu'rafu bil haqq, akan tapi seorang itulah dia akan diketahui, dikenal dengan kebenaran. Kebenarannya akan menilai apakah perbuatannya itu salah ataukah tidak. Perlu untuk kemudian kita bela ataukah tidak. Perlu untuk kemudian kita memberikan donasi ataukah tidak. Sehingga seorang benar-benar menentukan sifat sikapnya dan keputusannya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.